Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah a'azzani Allahu wa iyyakum. Kita akan membahas pada malam hari ini pembahasan terakhir dari sittatu mawadi' minas sirah, yang merupakan al-mawdi'us sadis, tempat yang keenam. Berkata Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, qissatu ar-riddati ba'da mautin nabiy sallallahu alaihi wasallam, kisah kemurtadan setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman sami'aha, barang siapa yang mendengarnya, mendengar tentang kisah tersebut, la yabqa fi qalbihi mithqalu dzarratin min syubhati asyayatin, tidak akan tersisa dalam hatinya meskipun sebesar dzarrah, semut kecil, dari syubhat asyayatin. Alladzina yusammuna al-ulama, yang mereka dinamai ulama. Wa hiya qauluhum, yaitu ucapan mereka, hadza huwa syirku, ini syirik. Lakin yakulun, akan tetapi mereka menyatakan, la ilaha illallah. Orang yang berbuat syirik itu, mereka mengatakan, mengucapkan kalimat, la ilaha illallah. Waman qalaha, dan siapa yang telah mengucapkannya, la yakfuru bisyai', maka dia tidak akan kufur sedikit pun. Ikhwani fid din ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kalimat ini diterangkan oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Salih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kata beliau, berkata para ulama sesat, ibadah kepada kuburan, menyembelih untuknya, bernazar kepadanya, laisa minas syirik, bukan kesyirikan, bukan bagian dari perbuatan syirik. Madama annahu yaqul, selama dia menyatakan la ilaha illallah. Selama dia mengatakan la ilaha illallah, fahadihil umur, maka perkara-perkara tersebut, ibadah kepada kuburan, menyembelih untuk kuburan, bernazar kepadanya, kepada orang yang telah mati, la tadurruhu, tidak memudaratkannya sedikit pun. Maka asy-syekh menyatakan hadza tanaqud, ini sesuatu hal yang kontradiksi, bertentangan, suatu hal yang bertolak belakang. Dari sisi mana asy-syekh menyatakan bahwa ucapan mereka ini tanaqud, yatanaqadu ba'duha ba'dan, saling bertolak belakang dan saling bertentangan. Asy-Syaikh menjelaskan, bagaimana bisa dia mengucapkan la ilaha illallah tapi dia berdoa kepada selain Allah? Maka kalau begitu, apa makna la ilaha illallah yang dia ucapkan? Di saat dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, namun di waktu yang sama dia beribadah, berdoa kepada selain Allahu Azza wa Jal, itu sudah bertentangan dengan sendirinya dan sudah membatalkan dengan sendirinya ucapan dia terhadap kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu bukan sekedar semata-mata kalimat yang diucapkan dengan lisan saja. Bahkan la budda an yakuna qawlan awalan, namun kalimat la ilaha illallah mesti yang pertama diucapkan, wa ma'ahu amal, dan bersamanya harus ada amalan. La ilaha illallah adalah kalimat yang sangat agung, yang memiliki makna yang sangat dalam. Walaha muqtada, dan dia punya tuntutan. Lalu apa tuntutan dari kalimat ini? Tuntutannya adalah ayyukhlisal mar'u al-ibadata lillah. Seseorang mengikhlaskan, seseorang memurnikan peribadahan semata-mata hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia tidak boleh beristighatsah di saat bahaya menimpa, dan dia beristighatsah kepada selain Allah. Dia tidak boleh bernadar, kalau nanti saya naik jabatan, kalau nanti anak saya sembuh, kalau nanti saya dapat suami, saya akan pergi ke wali fulan, ke kuburan fulan. Ditambah lagi dengan memberikan sesajian, menyembelih satu sembelihan, atau orang-orang yang ingin mendapatkan keselamatan, karena kebetulan daerah mereka daerah pantai, sehingga mesti harus ada rutinitas. Minimal setahun sekali, kalau bukan sebulan sekali, untuk sedekah laut atau sedekah gunung, dengan membawa arak-arak kepala kerbau dibuang di tengah lautan. Ikhwani fiddin ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, apa yang disebutkan ini semua adalah bagian dari ibadah. Maka siapapun yang dia jujur dalam pengucapan terhadap kalimat la ilaha illallah, sementara kalimat ini punya tuntutan, maka tuntutannya adalah bahwa semua ibadah itu harus dia murnikan, dia tujukan semata-mata hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Asy-Syaikh menyatakan, maka tuntutannya adalah seseorang mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla, wa ayyatruka ibadati ghairillah, wa an yatruka ibadata ghairillah, dia meninggalkan ibadah kepada selain Allah. Maka seseorang yang dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah, tapi dia tidak meninggalkan peribadahan kepada selain Allah Azza wa Jal, La tanfa'uhu kalimatu La ilaha illallah. Maka kalimat La ilaha illallah tidak berguna, tidak bermanfaat sedikit pun bagi dia. Tidak sama sekali. Sebagaimana yang sudah mereka katakan. Bisa jadi, kata Syekh, terkadang mereka berdalil dan tidak tanggung-tanggung bahwa dalil yang mereka gunakan untuk memuluskan dan melegalisasi kesyirikan dan keyakinan batil mereka ini dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dengan ayat. Sehingga jangan kemudian heran, jangan kemudian kaget, jangan kemudian terpukau. Mereka juga punya dalil loh dari Quran. Bukankah kita semua harus berpegang teguh dengan Al-Quran, mengambil bimbingan dari ayat-ayat Al-Quran? Mereka juga punya Al-Quran yang sama. Bukan Qurannya orang Syiah yang dikatakan Quran kita ini kurang. Tidak, sama. Mereka pakai mushaf dengan rasam Uthmani. Tapi tunggu, barakallahu fikum. Asy-Syaikh menyatakan beralasan dan berdalilnya mereka dengan ayat-ayat Al-Quran, tetapi bil mutasyabih minan nusus. Dengan ayat-ayat mutasyabih. Dan memang Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa Al-Quran itu padanya ayat-ayat, ada ayat-ayat mutasyabih. Demikian pula ada hadis, hadis-hadis yang mutasyabih. Contoh, مثل قوله صلى الله عليه وسلم في حديث البطاقة. Seperti sabda Rasulullah عليه الصلاة والسلام pada hadith bitaqah. Sering antum mendengar hadith bitaqah. Bitaqah itu artinya apa? Lembar catatan kecil yang di dalamnya tertulis kalimat La ilaha illallah. Naam. Di mana orang itu punya 99 lembar catatan dosa dan kesalahan. Yang ketika Allah Azza wa Jalla timbang di mizan, dalam posisi dia merasa sudah tidak punya satu kebaikan pun. Namun Allah Azza wa Jalla, Zat yang Maha Adil, menyatakan walaka indana hasanah, engkau punya satu kebaikan di sisi kami. Lalu dikeluarkanlah bitaqah, lembar catatan kecil yang bertuliskan kalimat La ilaha illallah. Yang ketika 99 lembar ini diletakkan pada anak timbangan dan bitaqah diletakkan pada timbangan yang lainnya terangkat, ini lebih berat. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, siapa yang berat timbangan kebaikannya, فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَضِيَةٍ, maka dia berada pada kehidupan yang diridai dalam jannah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lah dia beralasan kemudian dengan hadis yang semisal dengan ini, bahwa bukankah dia hanya punya kalimat La ilaha illallah, sementara kalimat ini mengalahkan, lebih berat daripada keburukan-keburukan yang telah dia lakukan, dan bahwa pelakunya masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka beralasan demikian. Kalau kita tidak punya bekal ilmu, bisa kemakan syubhat ini. Kalau kita tidak mendapatkan bimbingan dari para ulama, kita akan terjatuh pula ke dalam kubangan yang sama. untuk kemudian melakukan perbuatan seperti mereka. Wal'iyadu billah. Asy-Syaikh menyatakan, hadza hadis anir rasul. Ini hadis dari Rasul. Kita tidak mengingkari dan kita tidak menolaknya. Dan tidak boleh untuk ditolak dan diingkari. Akan tetapi, ketika kita mendapatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hadis itu harus dikembalikan kepada hadis-hadis yang lainnya yang memberi qaid, yang memberi batasan. Umum harus dilarikan kepada yang khusus. Mujmal harus dilarikan kepada mubayyan. Wahakadha. Tidak boleh untuk kemudian mengambil satu hadis, kemudian meninggalkan hadis-hadis yang lainnya. Tidak memperdulikan dan tidak menghiraukan hadis-hadis yang lainnya. Sebagaimana perbuatan orang-orang yang menyimpang, yang telah Allah Azza wa Jalla terangkan di dalam Al-Quran bagaimana sifat-sifat mereka. Allah katakan dalam surah Ali Imran ayat yang ketujuh, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. Adapun orang-orang yang dalam hati mereka ada penyimpangan. Unzuru, perhatikan. Allah sebutkan adapun orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan atau bibit-bibit penyimpangan, maka dia akan mengikuti apa-apa yang mutasyabih dari Al-Quran. Menunjukkan ayat ini bahwa ayat-ayat Al-Quran itu ada yang mutasyabih, yang masih samar, yang harus dibawa, diarahkan kepada ayat-ayat yang lain yang muhkam. Maka mereka kemudian mengikuti al-mutasyabih minal Quran, ayat-ayat yang mutasyabih dengan tujuan ibtigha al-fitnah, untuk mencari fitnah dan mencari ta'wil-ta'wil yang lain yang mereka harap menguntungkan dirinya. Padahal tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Adapun ar-rasikhuna fil ilm, orang-orang yang rasikh, yang kokoh dalam keilmuannya, mereka menyatakan amanna bihi, kami beriman kepada ayat-ayat mutasyabih. Amanna bihi kullum min indi rabbina, semuanya datang dari sisi Rabb kami. Namun mereka bukan sekedar beriman kepada ayat mutasyabih kemudian mengikutinya, lah, mereka mengembalikan dan melarikan al-mutasyabih ila al-muhkamat. Ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Maka Asy-Syaikh kemudian menjelaskan hadis-hadis yang secara zahir menampakkan bahwa la ilaha illallah sudah cukup dengan sekedar diucapkan. Ana ulangi, hadis-hadis yang nampak secara zahir bahwa dengan sekedar mengucapkan, melafadzkan la ilaha illallah itu sudah cukup untuk menyelamatkan dia dari annar, memasukkan dia ke dalam surga, bas, sekedar ucapan saja. Tidak ada apapun dari syariat Islam yang diamalkan, sedikit pun. Maka hadis-hadis yang semisal ini turaddu ilal ahadis, harus dikembalikan kepada hadis-hadis yang di dalamnya ada qaid dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Contohnya seperti apa? Hadis yang memiliki qaid bahwa la ilaha illallah bukan sekedar ucapan semata, kemudian cukup sampai di situ. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim dalam sahihnya, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, barang siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah dan dia mengkufuri apa yang disembah dari selain Allah. Nah, jadi bukan sekedar diucapkan saja, harus mengkufuri. Sehingga Asy-Syaikh menyatakan, walladzi yad'u ashabal qubur, maka seorang yang dia berdoa kepada penghuni kuburan, berarti dia tidak mengkufuri dari apa-apa yang disembah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Atau bahkan dia sendiri tidak pernah menyembelih untuk kuburan, tidak pernah bernazar ke kuburan, tapi dia membolehkan, menganggap itu halal, bahkan menyatakan itu bukan syirik. Maka yang seperti ini kata Syekh, hada la tanfa'uhu la ilaha illallah, ini tidak bermanfaat bagi dia la ilaha illallah, dikarenakan dia telah membenarkan dan mengakui perbuatan syirik kepada Allah Azza wa Jal. Orang yang seperti ini tidak faham makna dari kalimat la ilaha illallah. Dia tidak mengerti tuntutan dari kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, berkata para syaitan, kata Syekh, menukil ucapan al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab, Syekh Al-Fauzan menyatakan, berkata para syaitan, yang para syaitan ini bernama ulama, atau dinamai ulama, namun hakikatnya mereka syayatin, syayatinul ins, syaitan dari kalangan manusia, yang memang Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan penamaan syaitan di dalam Al-Quran berlaku bagi jin dan manusia, minal jinnati wan nas, di mana syaitan dari kalangan jin ini akan saling membisikkan satu dengan yang lainnya dengan syaitan dari kalangan manusia. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, saling mewahyukan satu dengan yang lainnya ucapan-ucapan indah tetapi menipu. Jadi kalimat wahyu, jangan tertipu kalau ada orang yang ngaku saya dapat wahyu dari Jibril di Gunung Bunder Bogor. Aina'am, wahyu dari syaitan. Naam. Lah, berkata para syaitan yang bernama ulama tersebut, tentu ulama su, ulama jahat, ulama dhalal, yang mereka ini barakallahu fikum, kebiasaan mereka ya'khudhun al-mutasyabih, mengambil ayat-ayat atau hadis-hadis yang mutasyabih, kemudian berdalil dengannya. Yaquluna, mereka menyatakan, kata Syekh, man qala, siapa yang telah mengatakan la ilaha illallah walau fa'ala ma fa'ala minasyirki meskipun dia melakukan, memperbuat apapun dari perbuatan-perbuatan syirik, huwa min ahlil jannah. Dia termasuk dari penduduk jannah. Memang tepat. Tepat sekali. Ketika Syekh memberikan penamaan dan sifat syaitan bagi mereka. Sangat tepat. Ikhwani fiddin a'zakumullah. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Dan Rasul juga menyatakan, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Wa yaqulu Allahu 'azza wa jalla, dan Allah menyatakan dalam hadis al-Qudsi, ya bani Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataaya thumma laqitani la tushriku bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh atau seberat bumi, lalu engkau datang kepadaku berjumpa denganku tidak membawa dosa kesyirikan. Unzuru barakallahu fikum. Kaitnya adalah tidak membawa dosa syirik. Hatta biarpun dia membawa dosa seberat atau sepenuh bumi, tapi selama dia tidak melakukan kesyirikan kepada Allah, atau dia berbuat syirik dan bertaubat sebelum meninggalnya, wallahu subhanahu wa ta'ala ghafurur rahim, dan Allah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang, maka Allah katakan, la ataituka biqurabiha maghfirah, akan aku berikan pula kepadamu, akan aku datangkan pula kepadamu ampunan seberat atau sepenuh bumi pula. Maka Asy-Syaikh menjelaskan, perhatikan ini penting. Qayyada dzalika bisalamati minasyirik. Allah mengkait, memberi batasan dengan keselamatan dari syirik, bersih dari perbuatan syirik. Maka hadis-hadis itu harus dikembalikan kepada hadis yang lainnya. Karena semuanya adalah kalamullah yang tidak akan mungkin bertentangan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya. Hadis Rasul alaihi salatu wassalam tidak akan mungkin terjadi tanakut, bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Kalau terjadi pertentangan, itu disebabkan oleh kedangkalan ilmu kita, yang mesti harus bertanya kepada ar-rasikhuna fil ilm, yang kokoh dan dalam keilmuannya, meminta bimbingan. Karena manusia tidak berada dalam satu tingkatan dalam bab ilmu. Di atas langit masih ada langit. Di atas orang yang pintar masih ada orang yang lebih pintar. Fa ikhwani fid din ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, adapun orang yang mengambil sebagian hadis meninggalkan yang lainnya, mengambil sebagian ayat membuang ayat-ayat yang lainnya, maka ini adalah tariqah, jalan dan metodenya ahluz zayg, orang-orang yang punya penyimpangan dalam kalbunya. Naam. Meskipun dia menyatakan, aku berdalil dengan ucapan Rasul, aku berdalil dengan ucapan Allah Azza wa Jal, maka Syekh menyatakan, naqul, kita katakan kepada dia, kadzabta, dusta kamu. Dusta. Engkau tidak berdalil dengan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Engkau hanya berdalil dengan mutasyabih, dan tidak mau mengembalikannya kepada yang muhkam. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kemudian Asy-Syaikh menyatakan, Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wa a'zamu min dhalika wa akbar, dan yang lebih besar dari itu, dari yang sudah kita jelaskan tadi, tasrihuhum bi annal bawadiya laisa ma'ahum minal islami sya'rah, yaitu pernyataan mereka yang terang-terangan bahwa al-bawadi, orang-orang badui itu tidak punya keislaman meskipun sehelai rambut. Tidak ada satu pun dari ajaran Islam yang mereka lakukan. Mereka sudah memberi cap bahwa al-bawadi itu tidak punya keislaman sehelai rambut pun. Namun mereka menyatakan, walakin yaqulun, namun mereka berkata, al-bawadi tadi, la ilaha illallah, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Wahum bihadhihi lafdhah ahlul Islam atau ahlu Islam. Dan mereka dengan ucapan ini adalah orang Islam. Maksudnya Islam. Memang mereka Islam ketika pertama kali mengucapkannya. Tapi sebatas ucapan tok, tidak ada satu pun dari ajaran Islam seluruhnya yang dia lakukan. Dan itu terus sampai mereka meninggal. Unzuru barakallahu fikum. Bagaimana penjelasan Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, kata beliau, al-bawadi, kalimat al-bawadi, hum, mereka itu adalah jamak badiyah. Mufradnya badiyah, jamaknya bawadi. Mereka adalah al-a'rab ar-rahal, orang-orang Arab Badui yang hidupnya berpindah-pindah. Istilahnya apa? Hidup berpindah-pindah apa? Hah? Apa? Nomaden ya? Nah, nomaden. Berpindah-pindah. Lah, haula'i dhalal, orang-orang sesat tersebut menyatakan bahwa al-bawadi, badui yang nomaden tadi, itu tidak punya keislaman sedikit pun. La yusalluna wa la yasumuna wa la ya'rifuna al-islam. Mereka tidak salat sama sekali, tidak puasa sama sekali, tidak kenal Islam sama sekali. Kecuali sebatas pernah mengucapkan la ilaha illallah. Akan tetapi, selama mereka mengucapkan la ilaha illallah, maka kalimat la ilaha illallah itu cukup untuk mereka. Cukup untuk mereka. Mereka mengucapkan ucapan seperti ini, kata Syekh. Padahal mereka sendiri mengakui bahwa al-bawadi itu tidak punya keislaman sehelai rambut pun. Tidak punya keislaman sehelai rambut pun. Tidak sholat, tidak puasa, tidak beramal soleh apapun. Tidak ada. Bas, mereka hanya mengucapkan la ilaha illallah. Kata mereka, ini cukup. Kata Syekh menyatakan, ya subhanallah, kalimat keheranan. Heran Syekh. La ilaha illallah itu bukan sekedar ucapan semata. Seandainya Islam itu seperti ini, maka niscaya bisa menjadikan semua manusia muslim. Semuanya. Coba perhatikan, Syekh memberikan contoh. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tatkala berkata kepada mereka kaum musyrikin, "Qulu kalimatan tadinu lakum bihal Arab." Ucapkanlah satu kalimat di mana orang Arab di seluruh jazirah Arabiyah itu akan tunduk kepada kalian. "Wa tu'addi lakum bihal ajam al jizyah," dan orang ajam selain Arab akan memberikan jizyah kepada kalian. Tunduk mereka kepada kalian. Kalian menjadi umat yang berwibawa dan ditakuti. Ini janji Rasul. Tentu dari Allah Azza wa Jal. Mereka menyatakan, ambil sudah. Demi bapakmu, 1000 kalimat. Silakan pilih, minta 1000 kalimat. Jangan cuma satu. Apa itu kalimat itu, kata mereka? Qala, kata Rasulullah, ucapkan la ilaha illallah. Lah, ketika disuruh mengucapkan kalimat ini, yang keluar dari lisan mereka adalah aja'alal alihata ilahan wahida inna hadha lasyai'un ujab. Loh, apakah dia akan menjadikan Tuhan itu satu saja? Ini sungguh aneh. Mereka tahu, orang Arab yang fasih, mereka faham sekiranya mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah, berarti mereka harus meninggalkan semua bentuk peribadahan kepada berhala. Dan mereka tidak mau untuk meninggalkan itu. Itu kaum musyrikin menolak. Padahal tadi sudah khudh alfa kalimah, ambil 1000 kalimat. Tapi mereka-mereka ini tadi yang bergelar ulama tadi, meskipun dia berbagai kesyirikan dia lakukan, beribadah kepada berhala ini dan itu, selama mengucapkan la ilaha illallah tetap muslim, masuk surga. La haula wala quwata illa billah. Ikhwani fi din a'azzani Allah wa iyyakum. Mereka tahu, barakallahu fikum, bahwa kalimat itu melazimkan mereka harus meninggalkan ibadatul asnam. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam surah As-Saffat, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Mereka apabila dikatakan kepada mereka, ucapkan la ilaha illallah, mereka sombong, tidak mau mengucapkannya. Wa yaquluna, dan mereka menyatakan, a inna latariku alihatina li syairin majnun. Apa kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami karena tukang syair yang gila ini? Subhanallah. Kaum musyrikin lebih faham daripada ulama sesat. Ikhwan fillah jazakumullah, masih tersisa penjelasan dari poin yang ke-6 ini, insyaallah taala akan kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Semoga Allah berikan kemudahan kepada kita. Kita berharap kepada Allah subhanahu wa taala, Allah selamatkan kita dari berbagai bentuk penyimpangan atau bibit-bibit penyimpangan dalam kalbu kita, dan Allah menjadikan kita sebagai al-muwahhidin al-mukhlisin. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.